إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita dengan memohon taufik, bimbingan dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala. Masih Kitabul Idaini, kitab dua hari raya, bab yang ke-9. Bab yang ke-9, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, babu ma yukrahu min hamlis silahi fil idi wal harami. Babu ma yukrahu min hamlis silahi fil idi wal harami. Wa qala al-Hasan, nuhu an yahmilu as-silaha yawma idin illa an yakhafu aduwan. Kata Al-Imam Al-Bukhari, makruhnya atau apa-apa yang datang tentang makruhnya membawa senjata di hari raya. Membawa senjata di hari raya, maksudnya di waktu salat hari raya. Kemudian makruhnya membawa senjata di haram. Ya, di haram, yaitu di tanah haram. Terutama di Masjid Al-Haram di Mekah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, menukilkan pendapat Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, nuhu, mereka dilarang, maksudnya kaum muslimin, an yahmilu silaha yawma id, untuk membawa senjata pada hari raya, pada hari raya, illa, kecuali, an yakhafu aduwan, bila mereka khawatir datangnya musuh. Di waktu sholat itu, mereka bila mengkhawatirkan serangan musuh, maka saat itu boleh membawa senjata. Ya, boleh membawa senjata menuju sholat id. Ya, menuju sholat id. Ini di antara adab berhari raya, ya, yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu tidak dibenarkan atau makruhnya ya membawa sesuatu yang membahayakan. Ya, membahayakan. Senjata yang notabenenya dibutuhkan. Ya, di waktu itu karena masih dalam masa peperangan. Dimungkinkannya datang musuh menyerang, tetapi tetap membawa benda-benda tajam makruh untuk menuju salat hari raya di tengah-tengah kerumunan. Kita pernah membahas tentang tidak dibenarkannya membawa benda tajam ke dalam masjid. Ya, tidak dibenarkan bila seandainya, siapakah di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, bila mana mungkin di kitab Sahih Muslim, di Kitabul Adab, bila membawa senjata maka bagian yang tajamnya disembunyikan, ditutup. Ya. Ini hikmahnya yang paling utama adalah menghindari kaum muslimin dari bahaya. Menghindarkan kaum muslimin dari bahaya. Ya, ketika benda tajam itu terbuka saja, kemudian dibawa di tengah-tengah keramaian, maka mengkhawatirkan atau dikhawatirkan. Maka di antara adab yang diajarkan oleh Islam adalah masukkan ke sarungnya, ke tempatnya, atau tutupi bagian yang tajamnya. Jangan dibuka begitu saja. Ini apalagi di waktu ibadah. Ya, di waktu ibadah, dan ini salah satu adab yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang haus darah, agama yang tujuannya menumpahkan darah. Ya. Justru di sini sangat indah sekali ketika senjata tidak dibenarkan untuk dibawa ke tempat-tempat keramaian, terutama untuk beribadah. Kita baca hadis ya, yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 966. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Zakariya ibn Yahya Abu Sukain qala haddathana Al-Muharibi qala haddathana Muhammad ibn Suqah an Sa'id ibn Jubair qala kuntu ma'a ibn Umar radiyallahu anhuma hina asabahu sinanur rumhi fi akhmasi qadamihi falaziqat qadamuhu birrikabi fanazaltuha wadhalika biminan fabalagha alhajjaja faja'ala ya'uduhu faqala alhajjaju لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. Ini peristiwa kejadian di zaman ketika sebahagian para sahabat atau banyak para sahabat masih hidup, yaitu di masa Abdullah bin Umar, tepatnya di masa kepemimpinan Al-Hajjaj ibn Yusuf, pemimpin tentara, ya, pemimpin tentara yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf. Cerita ini bermula dari Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh terkemuka dari generasi tabi'in. Dia sendiri korbannya Al-Hajjaj. Ya. Sa'id ibn Jubair dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ya. Dia dinamakan oleh Nabi, disinggung oleh Nabi dengan istilah mubir. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, saya khruju min thaqifin kadzabun wa mubir. Akan muncul dari kabilah thaqif. Ya. Yang dua orang, yang pertama kadzab, yaitu pengaku Nabi. Dan dia adalah Al-Mukhtar ibn Ubaid Al-Thaqafi. Kemudian yang kedua mubir, yaitu orang yang menumpahkan darah, yang ganas biadab, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Kedua-duanya Al-Thaqafi, dari suku Thaqif. Ya. Sa'id ibn Jubair terbunuh atau dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf. Dia bercerita, suatu ketika saya bersama Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, hina asabahu sinanur rumhi, ketika itu dia dikenai oleh mata tombak, ya, tombak itu kan kayu kemudian di ujungnya ada besi yang tajam, ya. Abdullah bin Umar terkena oleh mata tombak fi akhmasi qadami, di lekukan telapak kakinya. Lekukan telapak kaki ada lekukannya. Nah, disitulah terkena oleh mata tombak kakinya Abdullah bin Umar. Kata Sa'id bercerita, falaziqat kan qadamuhu birrikab, maka karena apa, darah bercucuran, besi masih lengket di telapaknya kakinya, dan melemah kakinya, tidak bisa diangkat, maka dia menempel di barang bawaan yang di atas kendaraannya. Fanazaltu, kata Said, maka saya pun turun. Fanazatuha, maka saya mencabutnya, ya, mencabut besi tersebut, ya. Wadhalika biminan, kejadiannya di Mina, jadi musim haji, ya, musim haji di Mina. Yang dilakukan oleh jemaah haji di Mina banyak, dari manasik-manasik haji. Yang pertama, yang paling inti adalah di hari yang ke-10, di mana berkumpul seluruh jemaah haji di sana untuk melontar Jumratul Aqabah, ya. Itu lontaran pertama di hari yang ke-10. Kemudian mereka nanti di sana akan menyembeli dan tahallul. Maka dinamakan hari yang ke-10 itu dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar, karena yajtami'u fihi nusukul hajj, ya, ibadah-ibadah, manasik-manasik yang banyak dan berkumpulnya. Dan bahkan Nabi SAW khutbah juga di sini, di Mina. Setelah khutbah di Arafah di Mina, setelah melontar, Nabi SAW menyampaikan khutbahnya. Dan di situ turun surat Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba, di Mina. Ya. Abdullah bin Umar di Mina, mungkin karena banyaknya tentara membawa senjata, kemudian mereka disibukkan dengan banyaknya orang, terkadang besi yang di ujung tombak, kayu yang sebagai tombak itu terjatuh, terlepas, ya, terlepas. Memang secara zahir memang tidak ada unsur kesengajaan, tetapi nanti ada yang menyebabkan perbuatan ini tercelah. Apalagi nanti ada riwayat yang menjelaskan bahwa memang Al-Hajjaj bin Yusuf menyengaja, ya, menyengaja. Terlepas besinya kemudian jatuh, itu yang terpijak atau terinjak oleh Abdullah bin Umar dan melengket di telapak kakinya, kemudian dicabut oleh siapa? Sa'id bin Jubair. Ya. Fabalagh al-Hajjaj, sampai berita ini kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Faja'ala ya'uduhu, dia pun mengunjungi Abdullah bin Umar di Mina. Faqal Al-Hajjaj berkata, faqal Al-Hajjaj, "Law na'lamu man asabaka, Andai kami tahu siapa yang menyebabkan kamu terkena senjata ini, maksudnya sebagaimana ditekankan dalam riwayat yang lain, akan kami hukum. Ya, kata Al-Hajjaj, bila kami tahu siapa yang menyebabkan engkau terkena mata tombak ini, maka kami akan menghukumnya. Ya. Faqala Ibn Umar, Abdul Umar menjawab, anta asabtani. Ya. Anta asabtani. Engkaulah yang menyebabkan aku terkena. Ya. Engkaulah yang menyebabkan aku terkena. Qal, wa kaif? Kata Al-Hajjaj, bagaimana pula? Atau bagaimana saya yang menyebabkannya? Qal, kata Abdullah bin Umar, hamalta silaha fi yawmin lam yakun yuhmal fihi. Lam yakun yuhmalu fihi. Engkau mengerahkan tentara membawa senjata, engkau menitahkan, memerintah tentara membawa senjata di hari yang tidak dibenarkan membawa senjata. Maksudnya di tempat berkumpulnya banyak orang di hari raya, ya, di Mina kan berkumpulnya banyak orang di sana hari yang ke-10 hari raya. Hari 11, 12, 13 hari raya. Ayyamu tashrik, ayyamu idin, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tashrik 11, 12, 13 adalah hari raya. Ya, hari untuk makan dan minum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi engkau lah yang menyebabkan saya terkena. Tidak perlu engkau susah-susah mencari orangnya. Engkau yang menyuruh, memerintahkan, mengerahkan bala tentaramu untuk membawa senjata di hari yang tidak dibenarkan untuk membawa senjata. Wa adkhal, ini tambahannya. Wa adkhaltas silahal harama. Bahkan engkau membawa senjata, memerintahkan tentara-tentaramu membawa senjata di tanah haram. Mina tanah haram. Mina tanah haram. Muzdalifah tanah haram. Ya. Tanah haram yang arah ke Arafah itu sampai ke Muzdalifah. Dan bahkan sampai awal Arafah. Ya. Makanya dahulu masyarakat jahiliyah tidak mau wukuf di Arafah. Di tanggal 9 itu mereka ketika haji wukufnya di Muzdalifah. Alasan mereka, mereka tidak mau melaksanakan haji di luar tanah haram. Ya. Ini salah satu perbuatan bid'ah, ya, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin sebelum Nabi Muhammad SAW keluar dari tuntunan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim wukuf di Arafah, tapi mereka memperbaharuinya dengan alasan-alasan yang tidak didukung oleh hujjah wa burhan minallahi jalla wa ala. Tidak ada alasan dan dalil dari Allah jalla wa ala. Alasannya saja bahwa kami tidak mau keluar dari tanah haram ketika melaksanakan ibadah haji. Padahal dalam proses pelaksanaan umrah, dalam proses pelaksanaan ibadah haji, mau tidak mau mesti untuk menggabungkan tanah haram dengan tanah halal. Tidak akan sah ibadah umrah seseorang, ya. Tidak akan sah ibadah umrah seseorang dan tidak akan sah ibadah haji seseorang bila mana dia tidak menggabungkan antara tanah haram dengan tanah halal. Bagaimana? Orang yang umrah dari luar Mekah, jelas mereka akan melewati miqat. Dan semua miqat di luar tanah haram. Semua miqat di luar tanah haram. Ini untuk al-ufuqi, kata ibarat para ulama fikih di kitab-kitab fikih, nama orang-orang yang keluar dari, yang datang ke Mekah dari orang luar, namanya al-ufuqi atau al-afaqi. Orang-orang yang datang dari luar, maka mau tidak mau mereka akan memulai umrah dari miqat, dan miqat semuanya di luar tanah haram. Orang yang dari Mekah yang ingin umrah, bagaimana caranya? Harus keluar ke tanah halal untuk menjadikan tanah halal sebagai miqat. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meminta dengan nyinyir kepada Nabi, setelah dia tidak bisa umrah di waktu ia ibadah haji wada karena haid, lalu diperintahkan oleh Nabi untuk menggabungkan niat umrah dan haji jadi satu, perbuatannya satu, niatnya dua, tapi dia tidak puas. Raja'an nasu bi ibadataini walam arji illa bi ibadatin wahida. Orang kembali ke Mekah, ke Madinah dengan membawa dua perbuatan ibadah, sementara saya pulang dengan satu niat perbuatan ibadah yaitu haji, walaupun niatnya dua. Maka dia minta Nabi, kepada Nabi, izinkan saya umrah, izinkan saya umrah. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan dan menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar untuk membawa Aisyah ke tanah halal. Dan tanah halal yang paling dekat dengan Mekah, dengan Masjid Haram, adalah Tan'im. Maka Nabi SAW perintahkan ia dibawa ke Tan'im yang sekarang dinamakan dengan Masjid Aisyah. Masjid Aisyah dekat sekali ya. Jadi orang yang di dalam Mekah untuk umrah mesti keluar ke tanah haram. Ibadah haji juga demikian. Ibadah haji juga demikian. Yang haji dari penduduk Mekah, mereka tidak mesti keluar untuk niat. Dari rumah mereka masing-masing, mereka niat. Termasuk jemaah haji yang sudah tiba di Mekah, ketika tiba waktu tanggal 8 Zulhijjah, mereka berniat dimanapun mereka berada. Dan suatu saat nanti mereka akan mesti keluar dari tanah haram. Kapan? Ketika wukuf di Arafah. Ya, ketika wukuf di Arafah. Kembali kita kepada orang-orang musyrikin tadi, orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau wukuf di Arafah, maunya mereka wukuf di tanah haram, dan ini bid'ah. Bid'ah jahiliyah. Ya, jadi penyebab keluarnya orang dari tuntunan adalah terkadang alasan-alasan yang tidak dibangun di atas dalil syar'i, dan berupaya untuk menjauh dari dalil. Kalau sudah menjauh dari dalil, maka lambat laun seseorang itu akan bebas beralasan. Agama tidak dibina, dibangun di atas berbagai macam alasan. Agama itu adalah mengikut, bukan beralasan. Agama Islam ini mengikut. Ini yang menyebabkan agama Islam ini kokoh, karena pondasinya mengikut. Mengikut al-ittiba, mengikuti tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh pembawa syariat, bukan membuat-buat apalagi merevisi, memperbaharui, mengkonsep. Bagaimana dia datang ke rumah membawa senjata dan ternyata engkau hunuskan pula pedang, dia kira itu pedang besi, maka dia juga mungkin khawatir untuk masuk ke dalam rumahmu. Abdullah bin Umar, sahabat yang jauh dari fitnah ya, yang berupaya untuk bersih dari menyakiti dan menumpahkan darah, tetapi dia termasuk korban. Dan Yazid bin Muawiyah, termasuk Marwan bin Hakam, khalifah ketika itu, mewanti-wanti Al-Hajjaj bin Yusuf untuk menyakiti Abdullah bin Umar, sementara dia berniat buruk terhadapnya, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Dia tidak suka dengan Abdullah bin Umar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah diperingatkan oleh khalifah, ya, oleh atasannya. Jangan engkau macam-macam dengan Abdullah bin Umar. Ya, kata Marwan bin Hakam. Ya, kata Marwan bin Hakam. Abdullah bin Umar bukan penjilat, tetapi itulah tuntunan syariat. tuntunan syariat. Tetapi Al-Hajjaj bin Yusuf tetap menyimpan sesuatu terhadapnya, maka dia membuat rekayasa tadi. Ya, tidak tahu bagaimana caranya sehingga Abdullah bin Umar memijak atau menginjak mata tombak tersebut. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, dan ini tidak mustahil. Ini tidaklah mustahil. Jadi Abdullah bin Umar merasa juga demikian, maka di sini dalam riwayat Sa'id bin Jubair dia terang-terangan mengatakan di hadapan Hajjaj, kamulah yang menyebabkan saya terkena. Ya. Kamu yang menyebabkan. Tujuan maksudnya bukan untuk menembus dadanya bahwa niatnya memang untuk menyakiti dan membunuh Abdullah bin Umar, tetapi yang maksudnya adalah engkaulah yang memerintahkan tentaramu membawa senjata di hari yang tidak dibenarkan membawa senjata. Ya. Dan bahkan engkau memerintahkan tentaramu membawa senjata di tempat yang tidak dibenarkan untuk membawa senjata, yaitu tanah haram. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua 967, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Ahmad bin Ya'qub qala haddathani Ishaq bin Sa'id bin Amr ibn Sa'id bin Al-As. Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn Al-As. Ya, ibn Al-As. Jadi perawi di sini siapa? Ishaq. Ya, Ishaq dengan nasabnya yang begitu panjang, ayahnya Sa'id, kakeknya Amr, kakek keduanya Sa'id, kakek ketiganya Al-As. Ya. An abihi. Ishaq meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya Ishaq siapa? Sa'id bin Amr. Ya, Sa'id bin Amr. Di situ ada dua Sa'id ya. Tetapi Sa'id yang pertama yaitu Sa'id bin Amr. Qal, kata Sa'id Ibnu Amr, Ibnu Sa'id bin Al-As, dakhala al-Hajjaj 'ala Ibni Umar. Jadi Sa'id bin Amr ini setingkat dengan Sa'id bin Jubair. Ya. Sama dengan Sa'id bin Jubair. Qala dakhala al-Hajjaj 'ala Ibni Umar wa ana 'indahu. Ya. Al-Hajjaj masuk menjumpai Ibnu Umar dan saya ketika itu bersama Ibnu Umar. Faqala kaif, kata Al-Hajjaj, bagaimana kok terjadi, bagaimana bisa terjadi, maksudnya kejadian luka tadi. Ya, faqala kaifa huwa. Ya, maka dia bertanya bagaimana dia. Qala salih, kata dia, baik-baik saja. Ya, faqal man asabaka, siapa yang menyebabkan kamu terkena? Qala asabani man amara bihamlis silahi fi yawmin la yahillu fihi hamluhu. Riwayat Sa'id bin As ini, Sa'id bin Amr ibn Sa'id bin As ini, ini Abdullah bin Umar menyindir, bukan menunjuk, tetapi menyindir. Kalau Sa'id bin Jubair tadi langsung menunjuk, engkaulah yang menyebabkan saya terkena. Kalau di sini, ketika Al-Hajjaj bertanya siapa yang menyebabkan kamu terkena, kata Abdullah bin Umar, asabani man amara. Yang menyebabkan saya terkena adalah orang yang menyuruh, bihamlis silahi fi yaumin, untuk membawa senjata pada hari, la yahillu fihi hamluhu, yang tidak halal membawa senjata di hari itu. Ya'nil Hajjaj. Kata-kata Ya'nil Hajjaj ini adalah tafsir dari salah seorang perawi, bukan perkataan Ibnu Umar, atau bukan juga perkataan Sa'id bin Amr, atau bisa jadi ya dia yang menyampaikan kepada muridnya atau kepada anaknya Ishaq bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Umar adalah Al-Hajjaj, tetapi tidak terang-terangan, tidak menunjuk di hadapan. Ya. Nampaknya bertentangan antara kisah Sa'id bin Jubair dengan Sa'id bin Amr di sini. Yang Sa'id bin Jubair langsung menunjuk bahwa Al-Hajjaj yang menyebabkan, di riwayat yang sekarang ini memberikan sindiran saja. Ibnu Hajar mengatakan bahwa kemungkinan kejadiannya berulang. Maksudnya ketika ditanya pertama kali, Ibnu Umar menyindir saja. Tetapi Al-Hajjaj tidak puas. Sebutkan sajalah siapa yang menyebabkan kamu. Barulah dia berterus terang dan menunjuk bahwa engkaulah yang menyebabkannya. Ya, engkaulah yang menyebabkannya. Intinya adalah pernyataan dari Ibnu Umar bahwa hari raya tidak dibenarkan membawa senjata untuk berada di tengah-tengah orang ramai, apalagi yang saat beribadah. Itulah hadis yang kedua dan terakhir di bawah bab ini. Tadi ada nukilan yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bunyi bab dari Al-Hasan. Ini pendapat beliau bahwa boleh membawa senjata bila mana dikhawatirkan serangan musuh. Ya, serangan musuh ini di tempat-tempat peperangan, di negeri-negeri yang terjadi peperangan. Ya, tetapi kalau di negeri yang aman, maka masih tetap dalam hukum tidak dibenarkan. Kata-kata yukrahu ini sama dengan pembahasan kita di dalam Sahih Muslim. Makruh di sini adalah sesuatu yang haram, karena bila mana itu diungkapkan oleh al-mutaqaddimin as-salaf, maka mereka bermaksud adalah sesuatu yang haram, bukan makruh dalam istilah fikih. Ya, bukan makruh dalam istilah fikih, karena menyakiti seorang muslim haram atau mubah atau makruh? Haram. Ya, menyakiti seorang muslim, membawa sarana yang menyakiti sama. Ya, maka yukrahu di sini adalah haram, ya, untuk membawa. Makanya ada pengecualian. Kalau makruh tidak ada pengecualian. Ya. Haram baru ada rukhsahnya. Ya. Wajib baru ada rukhsahnya. Yang sunnah tidak ada rukhsah. Yang sunnah, amalan yang sunnah ada rukhsah? Ada keringanan untuk tidak melakukan yang sunnah? Jadi jelas sunnah. Tetapi ada keringanan untuk tidak melakukan yang wajib, karena memang dia wajib. Begitu juga ada kelonggaran untuk melakukan yang haram. Tetapi tidak ada kelonggaran untuk melakukan yang makruh. Ya, ada rukhsah melakukan yang makruh, jelas-jelas makruh. Makruh kalau dalam istilah usul fikihnya, bila mana dilakukan tidak berdosa. Bagaimana ada kelonggarannya? Jelas-jelas tidak berdosa. Maka yukrahu di sini adalah mendekati hukumnya haram, karena menyakiti seorang muslim haram. Sarana yang dibawa untuk menyakiti terjelas sama dengan hukum menyakiti. Wallahu alam. Ya. Wallahu taala alam. Saya melihat bahwa sarana-sarana yang menyakiti sekarang ini banyak sekali, ya. Seperti petasan. Ya, petasan itu luar biasa. Ya. Pertama menyakiti telinga. Ya. Kemudian menyakiti badan, menyakiti pakaian. Ini semuanya sarana yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya, dalam agama Islam. Kemudian pemerintah sudah memberikan aturan untuk tidak menggunakan. Mentaati pemerintah dalam perkara yang memberi maslahat untuk masyarakat wajib. Wa ati'ullaha wa ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bila mana tidak bertentangan dengan tuntunan syariat, maka mentaatinya wajib, kata para ulama. Nah, ini yang perlu kita kita budayakan, kita sebarluaskan ke tengah-tengah kaum muslimin, bahwa tuntunan agama ketika berhari raya jangan melakukan hal-hal yang mengganggu ke orang lain atau mengganggu kaum muslimin. Haram, ya. Haram mengganggu kaum muslimin. Berarti sarana yang mengganggu itu semuanya mengarah kepada perkara-perkara yang haram. Wabillahi taufik. Bab berikutnya, di kitab saya ini ya, di syarahnya halaman 1017, dalam hadis ini terdapat dalil tidak diperbolehkannya membawa senjata pada hari raya dan hari di mana manusia berkumpul, karena hal itu bisa membuat orang takut. Sementara situasi ketika itu adalah membuat orang berbahagia, bukan menakuti mereka. Tetapi Al-Hasan rahimahullah berkata, jika mereka takut serangan musuh, maka tidak mengapa mereka menenteng senjata untuk membela diri jika musuh menyerang. Hadis ini mengisahkan bahwa Khawarij, ya, Khawarij, di sini kata-kata Khawarij yang telah melukai Ibnu Umar, ini tidak menghormati tanah haram karena membawa senjata, tidak menghormati suasana hari raya yang kedua, ya, hari-hari berbahagia, bergembira, orang bersenang-senang, ya, orang nyaman, tenang, ya, tetapi menyakiti dan tidak menghormati sahabat yang mulia ini, yaitu menyakiti Abdullah bin Umar. Dan tadi saya sebutkan Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa skenario kejadian ini bermula dari Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, karena dia di dalam hatinya ada sesuatu terhadap Ibnu Umar dan juga terhadap Sa'id bin Jubair, sehingga Sa'id bin Jubair dengan mudahnya dia membunuh karena darahnya tidak ada dijamin oleh pemerintah, sementara Ibnu Umar sudah diamankan oleh pemerintah, oleh khalifah. Jangan sampai engkau mengganggu Ibnu Umar. Makanya dia membuat alasan, membuat cara bagaimana Umar bin Umar mati, tetapi dengan cara yang tersembunyi. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Ibnu Umar berpendapat bahwa menjadi sebab sama dengan melakukannya langsung. Menjadi sebab sama dengan melakukan langsung. Al-Hajjaj tidak melakukan langsung. Al-Hajjaj statusnya apa? Yang menyuruh, yang memerintah. Ya, yang memerintah. Walaupun pelakunya bawahannya atau tentaranya, anggotanya, tetapi dia yang menyebabkan, dia yang menyuruh, maka Ibnu Umar menunjuk dia. Menunjuk dia. Ya. Atau orang yang memberi keringanan melakukan perkara haram, maka ia seperti orang yang melakukan perkara yang haram tersebut. Ini yang tadi kita jelaskan. Karena Ibnu Umar berkata kepada Al-Hajjaj, engkaulah yang melakukan, engkaulah yang melukaiku, engkau membawa senjata pada hari tidak diperbolehkan membawa senjata. Al-Hajjaj tidak membawa senjata, tapi dia yang menita, dia yang menyuruh, dia memerintah, ya. Dia yang mengerahkan, dan engkau memasukkan senjata ke tanah haram, ya. Dia juga sama sekali tidak memasukkan, tapi dia memerintahkan, menyuruh, ya, untuk kepada menyuruh tentaranya untuk membawa senjata ke tanah haram, yaitu Mina. Engkaulah yang menjadi sebabnya semua orang yang memperbolehkan hal yang haram, padahal ia mampu mencegahnya, maka ia bagaikan pelakunya, menjadikan sebab bagaikan pelakunya langsung. Ya, menjadikan sebab bagaikan atau terhukum sebagai pelaku secara langsung. Wallahu a'lam. Bab yang ke-10. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babut tabkiri ilal idi. Ini bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, yaitu bersegera menuju tempat salat atau menuju salat Id. At-tabkir yaitu berpagi-pagi. Ya, berpagi-pagi. Bercepat-cepat atau bersegera ilal Id, kepada salat Id. Wa qala Abdullah ibnu Busrin radhiyallahu anhu, in kunna, ini sahabat Nabi bercerita, in kunna faragna fi hadhihi as-sa'ah wa dhalika hina at-tasbih. Ya, in kunna faragna, sungguh kami selesai, fi hadhihi as-sa'ah, di waktu ini, wa dhalika hina at-tasbih, yaitu ketika tasbih, di bawah ada, ya, bahtu qabla an usalli, saya telah menyembelih sebelum salat, bertentangan dengan tuntunan Nabi tadi. Sementara wa indi jaza'ah, saya punya kambing yang tidak cukup umur, ya, namanya jaza'ah. khairun min musinnah. Tapi dari ukuran badannya, dagingnya, ya, tidak lebih sedikit daripada kambing yang cukup umur, musinnah. Jadi kambing yang untuk korban itu musinnah, sementara yang di bawahnya jazaah. Yang musinnah sudah disembelih sebelum salat, berarti tidak kurban. Yang dia punya hanya jazaah, tetapi dari sisi daging tidak kalah, tidak kalah. Qal, kata Nabi, ij'alha makanaha. Jadikan jazaah yang masih kamu miliki itu penggantinya. Disembelih kapan? Setelah selesai salat, dan itu kurban. Au qala idbahha, atau dalam riwayat lain, sembelih dia. Walan tajzi'a jaza'atun an ahadin ba'daka, dan tidak akan sah lagi jaza'ah untuk disembelih sebagai hewan kurban setelah engkau. Berarti khusus untuk Abu Burdah ibnu Niyar. Ini hadis telah kita pelajari ketika itu. Ada beberapa hadis sebelum ini. Abu Burdah ibnu Niyar telah menyembelih dengan kambing yang sesuai dengan persyaratan sebelum sholat. Syaratnya waktu yang bertentangan. Kalau syarat kambingnya cukup usia, bentuk keadaan kambingnya semuanya lengkap. Cuma dia menyembelihnya sebelum waktu, dan dia tidak terhitung ibadah kurban. Ini yang perlu berhati-hati kaum muslimin. Berhati-hati, jangan dianggap sembarangan. Ini menunjukkan bahwa beragama ini harus sesuai dengan tuntunan, bukan niat yang baik saja. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa sahabat yang menyembelih sebelum sholat ini niatnya baik sekali. Apa baiknya? Ya Rasulullah, kita kan butuh daging. Orang yang berangkat sholat itu kan dalam keadaan lapar. Kalau seandainya memulai menyembelih korban itu setelah sholat, mereka akan menunggu lama untuk mendapatkan daging. Tetapi kalau sebelum sholat kita menyembelih, nanti setelah selesai mereka sholat, mereka tinggal makan. Baik atau tidak ini alasannya? Baik sekali. Ya, baik sekali. Mumtaz ini. Tetapi itu bukan agama. Agama ini tidak ditegakkan di atas alasan yang baik. Ya, keadaan. Kalau keadaan orang nantinya persis seperti Abu Burdah ibn Niyar, seperti Abu Burdah ibn Niyar, bahwa dia setelah selesai sholat itu punya yang lain kambing tetapi tidak cukup umur, maka boleh. Kalau sekarang misalnya dia punya uang, ya, simpanan, dan hanya bisa untuk membeli hewan yang tidak sesuai persyaratan umur kurban, hewan kurban, maka juga dimasukkan kepada pengecualian tadi, karena bukan pengecualiannya pada individu Abu Burdah ibnu Niyar, tetapi pada keadaan Abu Burdah ibnu Niyar. Kalau keadaannya sama, maka hukumnya sama. Ini juga pendapat yang tidak lemah, ya. Terhitung cukup kuat juga untuk berpendapat seseorang dengannya, untuk diberikan fatwa kepada orang-orang yang situasi dan kondisinya sama dengan Abu Burdah ibnu Niyar. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, satu-satunya hadis di bab ini yang kalau dari sisi hadisnya kita tidak melihat ada yang mengarah kepada bersegera. Padahal bunyi babnya apa? Bersegera. Ya. Nah, ini yang kita juga kebingungan untuk menarik-nariknya agar kita bisa mengkolerasikannya dengan bunyi bab. Bunyi. Nah. Inna awwala ma nabada, yang pertama-tama kami memulai. Itu. Hah? Tidak, bisa jadi ayatnya yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, al-ayyamul ma'lumat. Ya. Kalau ayyamin ma'lumat itu di surat Al-Hajj ayat 28. Kita kembali ke tafsir Ibn Kathir, Ibn Abbas, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, di surat Al-Hajj tadi. Ya. Itu kata Ibn Abbas, ayyamin ma'lumat adalah ayyamul asri. Yaitu hari-hari yang 10, 10 Zulhijjah, dari awal sampai 10 Zulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat di surah Al-Baqarah 203 tadi, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, itu kata Ibn Abbas ayyamut tasyriq. Sama atau beda? Beda. Ayyamul ma'lumat adalah 10 hari awal Zulhijjah, sementara ayyamul ma'dudat kata Ibn Abbas adalah ayyamut tasyriq 11, 12 dan 13. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ayyamut tasyrik itu memiliki keutamaan tersendiri. Keutamaan tersendiri. Karena dia yang dimaksud dengan firman Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian Imam Bukhari menukilkan perkataan Ibn Umar, wa kana Ibn Umar, nah, menukilkan perbuatan Ibn Umar dan Abu Hurairah. Wa kana Ibn Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamit tasyriq. Perhatikan, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum keluar kedua-duanya di ke pasar, ila suq, di hari-hari 10, fi ayyamil asr, bukan ayyamit tasyriq, fi ayyamil asr, di hari-hari 10, yaitu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas firman Allah ayyamin ma'lumat. Yukabbirani, Ibnu Umar dengan Abu Hurairah bertakbir. Jadi mereka ke pasar untuk apa? Mengumandangkan takbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Mendengar mereka berdua bertakbir, maka orang-orang pasar bertakbir. Tetapi tidak bersama-sama. Tidak mengikuti satu suara dengan takbir mereka berdua. Mereka berdua pun tidak satu suara. Ibnu Umar bertakbir, Abu Hurairah bertakbir, dan mereka tidak bersama-sama. Ini ceritanya tentang mereka keluar, terkadang bisa mereka sendiri-sendiri ke pasar kemudian bertakbir. Cuma ceritanya disatukan. Ibnu Umar dengan Abu Hurairah keluar ke pasar untuk bertakbir. Jangan dipahami mereka sepakat. Abdullah bin Umar mengontak Abu Hurairah, ayo kita ke pasar, ngapain? Takbir, enggak, bukan itu pemahamannya. Pemahamannya adalah mereka sengaja ke pasar untuk bertakbir, yaitu takbir id, di 10 hari awal Zulhijjah. Bisa jadi mereka kebetulan sama-sama bertemu di pasar, dan sebelumnya mereka sudah bertakbir, kemudian ketika mereka berjumpa, mereka bertakbir dan tidak menyatukan suara. Ya. Atau suatu hari terlihat oleh para tabi'in Abdullah bin Umar di pasar dan bertakbir di hari berikutnya. Ya. Atau di hari yang sama di paginya Abdullah bin Umar mereka dapat melihat dia bertakbir, di siang harinya mereka mendapatkan Abu Hurairah bertakbir. Kemudian diceritakan bahwa Abdullah bin Umar dengan Abu Hurairah bertakbir di pasar. Ya. Kemudian orang-orang yang di pasar, seperti yang diceritakan oleh Imam Bukhari di sini, bertakbir karena takbir mereka, maksudnya adalah mereka ikutan takbiran. Maksudnya sendiri-sendiri. Dan sama sekali tidaknya habis. Atau dia tidak ada kembali satupun. Dianya syahid, dan begitu juga hartanya menjadi harta rampasan perang, dirampas oleh musuh, tidak kembali membawa apa-apa. Ini yang bisa menandingi amalan di hari-hari tasyrik. Ini berbeda jelasnya dengan hadis tentang 10 hari Zulhijjah. Ya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Maksudnya 10 Zulhijjah. Dan 3 hari tasyrik, beramal di harinya lebih baik daripada beramal di 10 awal Zulhijjah berdasarkan hadis yang sekarang. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa beramal yang dimaksud yang pertama adalah hari-hari 10 Dzulhijjah, sementara yang diutamakan di sini adalah 3 hari tasyrik. Jadi hadis ini dengan tegas menjelaskan keutamaan hari tasyrik. Walaupun beramal di hari tasyrik ini utamanya dengan zikir, utamanya dengan zikir, dengan sedekah, ya. Adapun puasa, adapun puasa itu tidaklah lebih utama, karena 3 hari tasyrik ini hari raya, ayyamu aklin wa syurbin. Maka tidak lebih utama berpuasa di 3 hari ini daripada hari-hari yang lain, karena hari ini bukan hari berpuasa, kecuali bagi orang-orang yang jemaah haji yang belum, yang tidak memiliki uang biaya untuk membeli kurban, sementara dia belum berpuasa sebelum haji, maka dibenarkan dia berpuasa 3 hari di hari tasyrik dan 7 harinya di negerinya, ya, bagi dia yang tidak memiliki biaya untuk membeli hadi sembelihan, ya. Itu satu-satunya hadis yang ada di bawah bab ini, dan jelas sekali, ya, jelas sekali keutamaan 3 hari tasyrik ini. Yang pertama adalah hari zikir, karena Allah yang memerintahkan kita berzikir, dan umum perintahnya wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ini perintah kepada jemaah haji dan juga perintah kepada yang bukan jemaah haji, ya, untuk memperbanyak zikir. Dan zikir yang paling utama di 3 hari ini adalah takbir, tahlil dan tahmid, ya, takbir, tahlil dan tahmid yang dibaca secara muqayyad, secara muqayyad setelah selesai salat fardu. Adapun nukilan dari Muhammad ibn Ali rahimahullahu ta'ala tadi bahwa dia membacanya setelah salat nafilah, wallahu alam apakah itu di 10 awal Dzulhijjah atau di 3 hari tasyrik, saya tidak memastikannya, ya, tidak bisa memastikannya sebelum kita cari sanadnya atau cari sumber dari nukilan ini. Wallahu alam, itu hadis-hadis dan bab-bab yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini, bab yang ke-9, 10 dan 11. Yang pertama tentang makruhnya membawa senjata, benda-benda tajam, benda-benda yang menyakitkan, yang mengganggu di kerumunan-kerumunan ibadah atau kerumunan-kerumunan orang, ke tempat-tempat yang suci seperti masjid atau tanah haram di Mekah. Ini menunjukkan, ya, tadi saya tidak lupa menyebutkan, menunjukkan bahwa orang yang berniat menyakiti jemaah haji di tanah haram ini merupakan dosa besar. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Makanya banyak orang-orang yang melakukan penganiayaan, menyakiti kaum muslimin di tanah haram, ya, di tanah haram. Maka banyak pergolakan-pergolakan yang terjadi di Ka'bah, di depan Ka'bah, dan Ka'bah menjadi saksi. Banyak jemaah haji yang disembelih ketika mereka tawaf, dan bahkan pernah Hajar Aswadnya langsung dicongkel kemudian dibawa lari, ya, oleh Al-Batiniyah, ya, di masanya. Kemudian upaya-upaya untuk menyakiti jemaah haji sampai hari ini masih banyak orang-orang yang mengaku muslim untuk menyakiti orang-orang yang beribadah di tanah haram. Sampai hari ini masih ada serangan-serangan senjata rudal diarahkan ke masjid haram, kepada orang-orang yang beribadah di sana. Ke tanah haramnya saja haram, apalagi kita ditujukan kepada orang yang sedang beribadah di tanah haram, ya. Ini menunjukkan bahwa kalbu orang-orang yang melakukan ini kalbu yang busuk terhadap kaum muslimin, yang membenci kaum muslimin, yang membenci orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lain menunjukkan bahwa mereka menyimpan dendam yang luar biasa kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam, ya. Yang ke-10 tadi masalah bersegera datang atau bersegera melakukan salat Id atau berangkat ke salat Id. Yang ke-11 tentang keutamaan hari-hari tasyrik yang 3 hari beribadah di dalamnya adalah ibadah-ibadah yang mulia, maka menjadi pedoman, menjadi panduan bagi kita. Jangan sampai hari-hari yang 3 ini kita lalai dari ibadah atau bahkan berani berbuat dosa. Ya, berani berbuat dosa. Wallahu wal-iyadu billah. Semoga pelajaran kita bermanfaat untuk kita semua, dan saya sediakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Saya melihat ke sana. 9 Ah, terakhir. Ya, syarah dari Ibnu Hajar. Ya, syarah Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa dan pemahaman Imam Bukhari. Pemahaman Imam Bukhari karena dia membuat babnya Fadlu Ayyamit Tasyrik. Dan dia membawakan hadisnya. Pemahaman Imam Bukhari, kemudian juga riwayat-riwayat pendukung yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Ya. Bahwa min afdal minha fi hadhihi, itu maksudnya hari 3 hari tasyrik, dan bahkan fi ayyamin, ayyamin di situ hari-hari, maksudnya hari 10 awal Dzulhijjah. Ya. Kalau 10 awal Dzulhijjah keutamaannya adalah lebih dari 10 hari satu tahun, lebih dari hari-hari dalam satu tahun. Sementara mal amalu fi ayyamin maksudnya hari-hari yang di situ termasuk 10 awal Dzulhijjah. Dan yang lebih utamanya beramal di 3 hari tasyrik. Kita memahaminya dari penuturan atau kesimpulan yang dibuat oleh Imam Bukhari, Fadlul Amali fi ayyamit tasyrik, kemudian juga syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Tidak ada satu amalan pun yang dikerjakan pada hari raya lain yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan di 10 hari ini. Ya. 10 hari ini. Saya akan bacakan ya. Syarah dari Ibn Hajar. Banyak sekali Ibnu Hajar membawakan mensyarahkan hadis ini ya, menukilkan sanad-sanad yang banyak, jalur-jalur yang berbagai macam ya. Kemudian dia mengatakan qauluhu mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi kadza li aktsari ar-ruwat bil ibham. Beginilah yang dibawakan oleh banyak perawi, dia mubham, tidak sebutkan hari yang dimaksud. Ya. Minha fi hadhihi. Dia mubham. Samar-samar, ya. Banyak perawi yang membawakan lafaz ini. Wa waqa'a fi riwayatin karimati fi riwayat, dalam hadis itu maksudnya adalah hari tasyrik karena Imam Bukhari membuat bab demikian. Wa fassara al-amal bitabkir liqaunihi bitakbir liqaunihi awrad al-athar, dan amalan yang dimaksud di 3 hari tasyrik ini adalah takbir. Amal di hari tasyrik lebih utama dari beramal di hari-hari yang lain. Ya. Dan ini yang perlu kita pahami, dan memang tidak bertentangan. Tidak bertentangan karena hari yang 10 itu berdampingan langsung dengan hari tasyrik. Jadi tidak akan mengurangi, dan dia memperpanjang ketaatan dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. 10 hari selesai dan dia belum berhenti, masih ada 3 hari setelahnya, dia masih punya kesempatan untuk melakukan amalan yang terbaik. Tetapi lebih dikhususkan kepada takbirnya, ya, takbirnya. Dan memang Ibnu Hajar di sini mengisyaratkan bahwa ada yang memahami bahwa hadis ini maksudnya adalah ayam yang hari yang 10. Cuma kita Ibnu Hajar membawakan pendapat bahwa hadis ini dibawa oleh Imam Bukhari atau dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menguatkan bunyi bab yang ia buat tentang keutamaan hari tasyrik. Saya rasa tidak terlalu beratnya pertentangan dalam hadis ini, karena 10 hari awal Dzulhijjah dengan 3 hari tasyrik itu berdampingan, selesai hari 10 langsung masuk hari yang 3, dan tentu ke 13 hari ini adalah hari-hari yang mulia. Bila mana kita sudah selesai dari ibadah di 10 awal Dzulhijjah, maka kita yang tidak ibadah haji masih ditunggu oleh ibadah-ibadah yang lain di 3 hari tasyrik, terutama berkurban, ya, bila kita belum berkurban di hari nahar, kemudian bertakbir, ya, bertakbir terutama yang ditekankan adalah setelah selesai salat fardu. Jadi Ibnu Hajar mengarah ke sana, walaupun dia juga mengisyaratkan ada pendapat persis dengan yang ada di kitab kita ini, bahwa hadis ini tujuannya adalah 10 awal Dzulhijjah. Karena yang masyhur memang hadis itu, seperti yang kita katakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, maksudnya hari 10 Dzulhijjah. Tetapi ini dengan lafaz yang sedikit berbeda, karena yang diutamakan itu tidak disebutkan, mubham. Imam Bukhari memahami bahwa itu 3 hari tasyrik, dan hari yang tidak diutamakan dari 3 hari tasyrik ini adalah 10 awal Dzulhijjah, seperti riwayat Abu Jamrah tadi. Wallahu a'lam. Ya, fadhal. Naam. Naam. Yaum Arafah. Ayyamul Ghaflah. Ya, bagus. Ibnu Hajar juga menjelaskan kenapa 3 hari tasyrik ini lebih mengarah kepada hari yang termulia bagi mereka yang beribadah, yang menggunakan mengisi hari ini dengan ketaatan, karena hari ini kan hari raya, hari makan, hari minum, orang lebih terbuka baginya untuk lalai, lebih dinuansai oleh kelalaian, oleh keterbukaan, dan untuk berzikir jauh. Maka bagi mereka yang mengkondisikan dan menggunakan hari-hari ini untuk beribadah terutama takbir, mereka mendapatkan kemuliaan ketika orang-orang sedang lalai. Sementara 10 awal, ya, nuansa apa, faktor-faktor melalaikannya tidak ada. Faktor-faktor melalaikan tidak ada. Ini termasuk yang menguatkan bahwa hadis yang ada dengan lafaz ini, yang hari-hari yang diutamakan itu tidak disebutkan oleh Nabi, maksudnya adalah hari tasyrik, sebagaimana yang dipahami oleh Imam Bukhari. Alasannya tadi, bahwa hari tasyrik ini adalah hari-hari gembira, hari-hari bersuka cita, hari-hari bahagia, hari-hari orang yang melakukan berbagai macam pekerjaan yang mubah, dan nuansa ibadah susah. Maka bagi mereka yang masih terikat dengan ibadah, tentu keutamaannya sangat besar. Ini mungkin termasuk yang menguatkannya, walaupun tidak bertentangan sebenarnya, karena memang mereka hari-hari antara sampai 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah ini hari-hari mulia semuanya. Bagi kita yang sudah selesai sampai 10, jangan berhenti, terus lanjutkan ibadah kita, terutama bertakbir setelah salat-salat fardu. Wallahu a'lam. Ya. Hadis berapa? Bab 9. Yang menyatakan apa? Hadis Nabi. Ya. Ini terhitung hadis mauquf, ya. Hadis mauquf, karena Abdullah bin Umar mengatakan, engkau membawa senjata di hari yang tidak dibenarkan membawa senjata. Engkau membawa senjata di tempat yang tidak dibenarkan membawa senjata. Ini hukum. Hukum ini tidak bisa atau tidak mungkin diucap di sallallahu alaihi wasallam yang tidak membenarkan membawa senjata Nabi, dan menunjukkan bahwa hadis tentang larangan membawa senjata ke tempat-tempat kerumunan, ke tempat-tempat beribadah, ke tanah haram, mereka sudah mengenal hadis ini. Al-Hajjaj pun sudah mengenal hadis ini. Ya, jadi Ibnu Umar tidak membawakan nas hadis, tetapi dia mengisyaratkan kepada hadis. Maka larangan membawa hadis, membawa senjata atau benda tajam ke tempat salat, ke kerumunan orang, ke tanah haram, ini hadis. Walaupun di sini tidak dinukilkan oleh Ibnu Umar dengan hadis. Penguasa untuk memberantas khawaris, memberontak. Di musim haji di Mina, Al-Hajjaj mengerahkan bala tentaranya untuk mengantisipasi serangan khawarij. Berarti Al-Hajjaj bukan khawarij. Al-Hajjaj bukan terhitung khawarij, yaitu kelompok yang memberontak kepada penguasa ketika itu. Kemudian apakah Al-Hajjaj ini keluar dari Islam ya? Ya. Membunuh dosa besar. Membunuh dosa besar. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar itu tidak keluar dari iman. Ya, seorang mukmin yang melakukan dosa besar tidak keluar dari iman. Dia mukminun fasikun. Seorang mukmin yang fasik melakukan pelanggaran besar dan dia terancam hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka. Ini ancamannya. Jadi membunuh tidak mengeluarkan dari Islam. Makanya di surat Al-Hujurat Allah bercerita tentang orang yang dua kelompok dari orang yang beriman saling membunuh. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Dua kelompok dari orang yang beriman saling membunuh, berperang. Dan mereka semuanya dinamakan oleh Allah dengan mukminin. Ya, ta'ifatani minal mukminin. Kemudian di setelah ayat itu Allah berfirman, innal mu'min innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa dosa besar dilakukan oleh seorang mukmin tidak mengeluarkan dia dari iman. Berbeda dengan pemahaman khawarij sendiri. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, termasuk Mu'tazilah, mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Ya. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, Mu'tazilah mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Sama atau beda? Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, Mu'tazilah mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Dia sama tapi ada berbeda. Sama karena mereka sama-sama mengeluarkan dari iman. Ya, sama-sama mengeluarkan dari iman. Bedanya khawarij langsung memasukkan kepada kekufuran. Sementara Mu'tazilah tidak memasukkan kepada kekufuran. Mereka di dalam akidah Mu'tazilah ada tempat di antara dua tempat. Jadi dia keluar dari iman, tidak masuk ke kufur. Dia berada di tengah-tengah, manzilah bainal manzilatain. Berada di tengah-tengah antara iman dengan kufur di dunia. Bagi di pandangan khawarij, pelaku dosa besar termasuk membunuh itu keluar dari iman dan kafir. Halal darahnya. Ya, makanya mereka mengarah kepada pemerintah, penguasa yang mereka anggap berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka halalkan darahnya dan mereka memberontak dari mereka, keluar dari ketaatan kepada dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian Mu'tazilah keluar dari iman, pelaku dosa besar bagi menurut mereka, tetapi tidak masuk ke zona kekufuran di dunia. Tetapi nanti bila mana orang ini meninggal dunia tanpa bertobat, maka kedua-duanya menyatakan bahwa pelaku dosa besar masuk neraka, kekal di neraka. Hukum akhiratnya sama. pelaku dosa besar, orang yang membunuh masuk neraka dan kekal di neraka. Makanya orang Mu'tazilah dan Khawarij tidak menetapkan adanya syafaat. Mereka menafikan adanya syafaat. Karena syafaat itu diantaranya adalah mengeluarkan orang yang beriman yang berdosa banyak kemudian dari neraka masuk surga. Bagi pandangan orang Khawarij dan Mu'tazilah tidak ada. Yang sudah masuk neraka kekal di neraka. Sekalipun mereka di dunia termasuk orang yang beriman. Kalau mereka berbuat dosa besar maka mereka keluar dari iman. Bila meninggal dunia tanpa bertobat mereka masuk neraka dan kekal di neraka. Ini penyimpangan dua kelompok ini yang harus kita berhati-hati. Kelompok ini ideologinya masih menyebar. Ya, masih menyebar dan makanya kita belajar agama ini harus berhati-hati. Harus pedomannya sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW karena ini pemahaman yang paling benar. Dan satu-satunya bukan paling benar, satu-satunya yang benar karena diajar, ditempa, diawasi, direkomendasi oleh Nabi SAW. Al-Hajjaj bin Yusuf pembunuh. Ya, pembunuh. Nabi mengatakan mubir. Ya, pembunuh, banyak membunuh. Dan wallahu alam ketika kita membaca penjelasan para ulama tentang beliau tidak ada yang mereka mengatakan dia kafir. Ya. Banyak ulama yang hidup bersamanya. Ibnu Umar haji bersamanya. Ibnu Umar juga tidak mengatakan kepadanya anta kafir atau menghasut, memprovokasi masyarakat untuk menantangnya, sama sekali tidak. Bahkan ketika dia menyerang Ka'bah, dan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Dan menggantung jasad Abdullah bin Zubair. Ibnu Umar masih ada dan yang lain masih ada. Mereka sama sekali tidak menyatakan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf kafir yang halal darahnya, yang wajib memberontak kepadanya dan seterusnya. Jadi prinsip Ahlus Sunnah itu tadi yang harus kita pahami, bahwa dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengeluarkan dari iman. Tetapi menurut mereka murtakibul kabirah mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi, mu'minun naqisul iman. Tidak mungkin sama seorang mu'min yang bebas dan selamat dari menyakiti kaum muslimin dengan seorang mu'min yang menyakiti kaum muslimin. Tidak akan mungkin sama derajat keimanannya. Ya, mereka orang mu'min yang fasik, yang terancam hukuman yang berat karena dosa membunuhnya. Bahkan membunuh dihukum dalam agama Islam dengan dibunuh, qisas. Ya. Ini yang perlu kita pahami, bertitik tolak pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar. Ya. Terhadap pelaku dosa besar yang harus kita waspadai, jangan sampai kita terjerumus kepada ideologi Khawarij dan Mu'tazilah di satu sisi, dan jangan pula sampai kita terjerumus kepada ideologi Murji'ah di sisi yang lain yang berlawanan dengan imannya. Konsekuensi jahat dan kotor dari pendapat ini adalah menyamakan iman Abu Bakar dengan iman seseorang yang banyak berdosa. Semua dosa dilakukannya, dia orang yang bertauhid, orang yang beriman, tetapi banyak berbuat dosa. Disamakan dengan imannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ini tidaklah benar ya. Membayangkan pendapat ini saja sudah jelas kenistaannya. Tidak akan mungkin iman Abu Bakar yang jauh dari dosa, jauh dari maksiat dan pelanggaran sama dengan iman seseorang yang banyak berbuat dosa. Ini lawan dari yang pertama. Yang pertama dengan mudahnya mengeluarkan orang dari iman, yang kedua dengan susahnya mengeluarkan orang dari iman. Ya. Atau menyatakan iman itu juz'un la yatajazza. Sebenarnya alasannya sama. Iman itu satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah-pisah. Kalau sudah pecah, pecah semuanya. Khawarij juga mengatakan demikian. Kalau sudah hancur, hancur semuanya, maka iman habis seketika. Kalau Murji'ah, iman itu kalau tidak ada kekufuran, tidak ada kekufuran yang merusaknya, apapun dosa dan maksiat tidak akan mungkin menodainya. Sebanyak apapun dosa besar, iman tetap utuh sempurna. Ini sangat luar biasa jahatnya pendapat ini, dengan menyamakan antara iman orang-orang biasa yang banyak dosa dengan iman Nabi Muhammad SAW. Membayangkannya saja sudah menunjukkan betapa batilnya pendapat ini. Wallahu'alam. Ya. Jadi kembali kita kepada Al-Hajjaj, kita tidak mendapatkan para ulama menghukumnya kafir. Ya. Menghukumnya kafir, dia bergaul dengan sahabat-sahabat ketika itu, bermuamalah dengan ulama-ulama tabi'in, dan bahkan ada yang sholat di belakangnya. Kalau seandainya kafir, maka tidak mungkin mereka sholat di belakang Al-Hajjaj. Ya, wallahu a'lam. Nah, bukan dia. Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali seorang ahli bahasa Arab, bukan Al-Hajjaj. Ya, wallahu a'lam. Gimana? Proboden. Kenapa lewat di Proboden? Mari cepat, ada alasan itu. Ini pelanggaran yang mencoba untuk dilegitimasi dengan zikir, ya. Sudah melanggar kemudian berupaya untuk berzikir. Jangan melanggar dan berzikir. Ya. Jangan melanggar aturan, banyak berzikir. Ya. Jangan melanggar, ini yang perlu, ya. Jangan dikira bahwa aturan pemerintah itu biasa-biasa saja. Dia menjaga kemaslahatan kita. Aturan pemerintah adalah menjaga kemaslahatan kita yang wajib kita patuhi. Proboden, ya. Karena terkadang orang tergantung polisi. Kalau tidak ada polisi di sana, ya bebas. Lampu merah juga demikian. Lampu merah juga demikian. Ketika tidak nampak ada yang lewat, lewat. Walaupun lampu merah. Ya. Adapun zikir, ya, ketika menanjak membaca takbir, ketika turunan membaca tasbih, itu dalam perjalanan semua. Ya. Perjalanan semua. Ya, bisa jadi. Ya. Tuntunan ini jika kita terapkan ketika nanti probodennya mendaki, ya tetap seperti biasa, ketika kita tidak melanggar kita baca takbir. Nanti kalau probodennya turunan, tetap seperti biasa ketika tidak melanggar kita juga membaca tasbih. Tetapi upayakan jangan sampai melanggar. Ya. Kita tidak melanggarnya bukan karena manusia, tetapi ini catatan pahala yang kita dapatkan. Catatan ketika kita tidak melanggar karena mematuhi perintah Allah. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Bagaimana konsep mentaati yang mengurusi urusan kita itu dengan cara itu. Aturannya kita patuhi selama tidak bertentangan dengan hal dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi baca tanjakan baca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar sampai ke puncaknya, kemudian nanti ketika ada turunan baca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Ini yang adab perjalanan yang diajarkan oleh agama kita, wallahu alam. Cukup, ya, kita cukupkan pelajaran untuk hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, wallahu alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.